Mitra bisnis, perusahaan air minum dalam kemasan mengalami kendala perpanjangan izin pengambilan air sejak kewenangannya diubah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Perubahan ini mengakibatkan terhambatnya proses perizinan dan bisa berdampak juga pada langkanya air minum dalam kemasan di pasaran, khususnya menjelang puasa dan lebaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan dan Minuman Kadin Indonesia, Thomas Darmawan. Pak Thomas, apa komentar Anda nih Pak soal ini? Jadi begini, peraturan pembatalan aturan-aturan mengenai air minum SDA oleh Mahkamah Konstitusi membuat semua instansi maupun juga pelaku usaha terkaget-kaget. Karena memang ada hal-hal yang diajukan oleh lembaga-lembaga dari masyarakat ya untuk menangani masalah ini. Nah, ini juga menghambat tidak hanya kepada perizinan, tapi juga kepada investasi baru. Saya kebetulan ini sebagai gambaran aja, waktu itu ada perusahaan dari luar negeri, dari Yaman yang akan berinvestasi di Indonesia. Ternyata pada saat studi sudah dibuat, lokasi sudah dipilih, kedengurus ke izin ke BKPM, tidak bisa dilaksanakan, ditolak karena masalah ini juga. Jadi ini peraturannya menghambat kepada investasi, termasuk investasi baru. Nah, kedua yang jadi masalah adalah sekarang investasi yang sudah berada di Indonesia, seperti pabrik air minum dalam kemasan. Nah, dengan pengalian-pengalian izin ini ada hal-hal yang dikhawatirkan, karena izin ini kan biasanya dikeluarkan juga ada perubahan ya dari bupati ke provinsi, tapi pelaksananya kan belum jalan. Nah, ini yang membuat khawatir sehingga beberapa izin baru yang tidak bisa dilaksanakan, tetapi yang lama juga ada sedikit hambatan, karena takut hampir semua kalau bertentangan dengan peraturan yang berada kan bisa dilakukan tindakan class action. Nah ini menyebabkan itu terjadi ada kelangkaan. Nah kita berharap supaya pemerintah mempunyai kearifan ya, apakah itu dari provinsi atau dari kabupaten maupun dari pusat, supaya menjelang lebaran, menjelang puasa ini tidak ada gangguan. Karena memang air minum dalam kemasan sangat diperlukan oleh masyarakat. Baik, mengutip Investor Daily nih Pak, kondisi ini ironis lantaran Pemkot belum rela melepaskan wewenang penerbitan izin air. Nah, sebaliknya, Pemprov juga belum siap nih Pak mengurus perpanjangan izin. Nah, selaku pelaku industri, bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak Thomas? Salah satu yang menjadi masalah adalah karena di situ berkaitan dengan adanya penerimaan PAD ya, penerimaan dari pendapatan asli daerah ya. Nah, kalau di sana memang ada menjadi masalah. Nah, saya pikir harusnya itu bisa dilakukan dengan baik, kemudian dilakukan semacam sosialisasi, berapa persen sih pajak atau dari apa retribusi yang dibayar oleh pengusaha ini kepada berapa persen ke provinsi, berapa persen ke pusat, berapa persen ke kabupaten, itu bisa dilakukan. Mungkin dari masing-masing kota atau kabupaten yang sana agak sedikit berkeberatan karena merasa bahwa PAD dia hanya berasal dari situ dan itu akan hilang begitu. Saya pikir ini perlu disosialisasikan dengan baik dan mungkin dari Pak Bupati, Wali Kota, dan juga Pak Gubernur sendiri supaya ayo sama-sama dibahas, jangan sampai ini menjadi masalah. Ini. Menghadapi perubahan wewenang perpanjangan izin yang berubah ini, beberapa perusahaan air minum dalam kemasan lagi mengincar pabrik yang sudah beroperasi nih Pak untuk diakuisisi. Karena langkah ini dinilai paling cepat untuk bisa menaikkan kapasitas produksi. Komentar Anda Pak Thomas? Nah ini sangat-sangat terjadi sehingga nanti akan terjadi nanti bisa BUMD atau BUMN ngambil alih pabrik yang sudah ada. Saya pikir itu bukan caranya dengan memanfaatkan lubang-lubang hukum ini untuk melakukan akuisisi atau pengambil alih. Saya pikir ini harus dihindari ya. Kita juga berharap pemerintah punya wisdom karena investasi ini kan perlu waktu sehingga orang berani berinvestasi dengan kepastian hukum. Kalau kepastian hukum nggak ada, maka ke depan orang tidak akan mau berinvestasi di Indonesia karena kepastian hukumnya bisa berubah dengan pembatalan satu Mahkamah Konstitusi itu, maka industri bisa diambil alih, itu sebenarnya kurang bagus juga. Harapan Anda Pak Thomas terkait aturan baru ini? Nah harapan saya adalah jangan sampai hal-hal ini bisa terjadi, manakala itu terjadi maka banyak orang-orang yang nanti liburan lebaran atau sedang pulang ke kampung, biasanya kan bawa berdus-dus air ya untuk stok. Ini akan menjadi terhambat dan harganya menjadi sangat mahal. Baik, terakhir nih Pak Thomas. Tahun ini kan permintaan air minum dalam kemasan meningkat 12% ya Pak ya, dibanding tahun lalu. Bagaimana Anda menyambut naiknya permintaan ini? Jadi gini, Indonesia kita harus sadar ya, air kita memang air ini diberikan oleh Tuhan ya, dan itu bisa berupa air permukaan maupun air bawah tanah. Nah ini seringkali menjadi objek untuk didiskusikan, menjadi objek untuk menarik pajak ya atau PAD. Nah ini seringkali juga menjadi masalah. Tapi kalau memang konsumsi per kapita dari air kita memang relatif masih rendah ya, karena sebagian besar dari air itu masih diambil dari sumur daripada air pam yang kurang layak untuk dikonsumsi. Saya pikir pertumbuhannya akan naik terus. Dan ini jangan sampai dijadikan semacam kayak objek ya, karena masyarakat kan berhak untuk mendapatkan air yang bagus, yang bersih ya, dengan harga yang layak. Dan kalau beban pajak PAD ini menjadi sangat tinggi, otomatis harga air akan mahal. Dan kita akan menjadi kesulitan, dan nanti masyarakat akan kembali ke konsumsi air-air yang kurang layak. Akhirnya masalah kesehatan juga akan menjadi problem juga. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan dan Minuman, Kadin Indonesia, Thomas Darmawan. Saya Mandariska.